اشتري هذا، لا كثير، الكلب كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita puji syukur kehadirat Allah karena kita memasuki ayat ke-33 dari surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Allah. Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari saya dilahirkan, pada hari saya meninggal, dan pada hari saya dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah, agar Allah memberikan berkahnya, kesejahteraan yang selalu dilimpahkan kepada kita semua, dan khususnya dalam ayat kajian ini yaitu kepada Nabi Isa. Baik itu pada waktu hari dilahirkan Nabi Isa, pada waktu hari saya meninggal, kata Nabi Isa, dan bahkan pada hari saya dibangkitkan hidup kembali. Ada 3 poin dalam hidup ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya poin yang ketiga ini bisa dirangkum dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada juga poin yang selanjutnya yang itu selalu kita mendoakan ketika orang meninggal, Allahumma ja'al tahiyyatahu salamun alaika min ashabil yamin. Artinya assalam ini baik itu nanti ketika dibangkitkan hidup kembali, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada yang meninggal ini adalah kesejahteraan. Atau assalam ini bisa diartikan lebih luas lagi, yaitu ketika pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan salam, sebuah penghormatan kepada hamba-hambanya yang selalu taat dalam perintah Allah, khususnya dalam perintah kesabaran, untuk lebih sabar lagi. Karena dalam satu ayat dikatakan assalamualaikum bima sabartum, ada kata-kata bima sabartum, terhadap kesabaran yang telah engkau raih waktu di dunia. Fa ni'ma ukbadar, ni'ma ini artinya menandakan keindahan yang sangat mendalam ketika kita nanti berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bisa kita ambil sebagai doa kita, doa kita kepada Allah, ya Allah, berkatilah kami, berikanlah itu pada ketika kami dilahirkan, pada ketika kami meninggal, dan pada ketika kami dibangkitkan nanti di akhirat, dihidupkan lagi, dibangkitkan atau dihidupkan kembali pada hari akhirat, pada hari kiamat kelak nanti. Maka inilah yang menjadi poin yang utama dalam hidup kita. Apakah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu kita itu lahir? Maka seseorang itu tidak akan dapat mengetahuinya apakah sudah diberkahi. Bagaimana dapat mengetahuinya? Ketika ia dapat melaksanakan perintah Allah yaitu salat, ketika ia dapat melaksanakan perintah Allah yaitu tentang zakat, kaitannya ayat-ayat yang sebelumnya, bahkan ketika ia mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebab apa ini semuanya? Karena kalau kita salah satu saja cacat dalam yang 3 tersebut, maka kita tidak akan dapat meraih apalagi kesejahteraan atau keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita durhaka kepada orang tua, maka terkenalah kita suhtullah fi suhtil walidaini, murkanya Allah itu terdapat ketika orang tua kita itu murka. Maka kalau kita sudah dimurkai atau kena amarah kepada orang tua kita, kena marah, murka, maka murkalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, tentang assalam tadi, sejahtera itu tidak akan dapat kita rasakan, bahkan kita sangat jauh, bahkan lebih dekat kepada api neraka. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Adriansyah MA. Kami persilahkan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq yang dimuliakan Allah, para pendengar yang berbahagia. Ayat yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa Nabi Isa alaihi salam menegaskan keselamatan pada dirinya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, saya ingin melihat kenapa keselamatan? Bukankah Nabi Isa itu ada yang meyakini dia matinya disalib atau matinya dibunuh? Maka jawabannya ada dua. Yang pertama, jawabannya adalah bahwa di dalam pendapat para ulama atau penjelasan para ulama, bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Dan itulah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kemudian difahamkan oleh para ulama kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha." Tidaklah dia dibunuh, tidaklah dia disalib. Jadi jelas artinya tidaklah Nabi Isa itu dibunuh dan tidak pula dia disalib. Jadi tegas dan jelas sekali di dalam ayat ini bahwa Nabi Isa alaihi salam itu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, tentu tadi sudah kita katakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Tapi bagaimana dengan para mujahidin yang terbunuh di medan perang? Apakah mereka juga orang yang katakanlah selamat, orang yang juga dalam kebahagiaan, padahal mereka mati terbunuh? Begitu. Mereka juga dalam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, janganlah kamu mengira orang-orang yang mati di medan perang itu mati, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka memperoleh rezeki. Jadi kembali kita ke dalam konteks apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam di dalam ayunan sebagai bukti kejujuran ibundanya, yaitu Maryam, yang seorang wanita yang suci, yang salehah, yang tidak berzina dan tidak pula berbuat kejahatan, itu mengatakan, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, keselamatanlah bagiku pada hari kelahiranku, pada hari kematianku, dan pada hari aku akan kembali dihidupkan. Artinya pada padang mahsyar nanti. Nah, ini berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu mendoakan keselamatan bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk umatnya. Jadi apa yang dapat kita baca makna daripada ayat ini di luar daripada kisah Nabi Isa ini, bahwa seorang pemimpin, seorang muslim, ya, dimanapun dia berada, hendaklah dia menebarkan kedamaian. Hendaklah hidupnya itu senantiasa memberikan kesejukan, ya, keberkahan kepada orang lain, layaknya Nabi Isa alaihi salam ini, ya. Nah, inilah yang kemudian ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama hadis di dalam kitab-kitab mereka, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi, memberikan keselamatan, menebarkan kedamaian, ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas kelompok-kelompok atau unsur-unsur tertentu, tidak, tetapi semua kita berkewajiban untuk menyebarkan kedamaian dan kebahagiaan ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga kata-kata wa yauma amutu, pada hari aku mati, ya. Itu juga menegaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu wafat, meninggalkan dunia ini. Hanya saja para ulama kita berbeda pendapat apakah sekarang ini sudah wafat atau belum. Apakah akan kembali lagi atau tidak? Itu yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah manusia biasa seperti manusia yang lain, dia hidup dan akan mati, itu tidak diperdebatkan oleh para ulama. Jadi yang menjadi esensi perdebatan itu adalah sekarang ini. Karena ada informasi dari hadis bahwa Nabi Isa alaihi salam itu masih hidup, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, dan di dalam hadis dijelaskan pada suatu masa Nabi Isa itu akan turun ke muka bumi ini beribadah dengan ibadahnya ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berakidah dengan akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertauhid, mentauhidkan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sangat penting untuk kita fahami agar dalam konteks permasalahan Nabi Isa ini menjadi terang dari perspektif Al-Quran, dan kita meyakini sebagai umat Islam bahwa informasi yang disampaikan atau penjelasan yang disampaikan di dalam Al-Quran ini pastilah benar, otentik. Karena apa? Karena yang mengatakannya itu adalah zat yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang meragukan hal ini, maka diragukan pula lah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan keislamannya. Mungkin itu, Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah bahwa ayat ini perlu kita pahami dalam makna yang luas, dan perlu kita yakini bahwasanya ketika seorang ibu yang bernama Maryam alaihissalam ketika melahirkan, tidak ada seorang pun yang mengganggu dalam kelahiran Nabi Isa tersebut. Artinya sudah mendapatkan keberkahan atau kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala pada masa lahirnya. Kita juga dalam hidup kita ketika kita dilahirkan ke dunia ini, alhamdulillah, dalam keadaan sejahtera, artinya tidak ada gangguan. Mudah-mudahan begitu juga nanti ketika kita mati, Allah berikan keberkahan, dan begitu juga ketika kita dihidupkan Allah kembali, kita akan mendapatkan keberkahan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadlnya.